aku kau puja, dulu aku kau sayang, dulu aku sang juara yang selalu engkau cinta. Kini roda telah berputar, kini aku kau hina, kini aku kau buang jauh dari hidupmu. Kini aku sengsara, roda memang telah berputar. Mana janji manismu mencintaiku sampai mati? Kini engkau pun pergi saat ku terpuruk sendiri. Akulah sang mantan, akulah sang mantan. Akulah sang mantan. Mana janji manis sampai aku mati? Kini engkau pun pergi saat ku jatuh dan sendiri. Mana janji manismu mencintaiku sampai mati?